أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم تلامذته وعلوم قراء كتبه اللهم آمين يقول الإمام النووي فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى ذكر وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى ذكر وكذا إذا سمع الخطيب وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر وكذا إذا رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما أشبه هذا كله تطوير رحمة الله الحمد لله كتيريني كما سوق فدر satu pasal yang baru yang menceritakan berkenaan adakah bila orang tu zikir dia tak boleh berhenti zikir. Dia kena zikir je dan bila ada benda-benda yang menghalang atau ada benda-benda yang mendesak dia untuk berhenti, adakah dia boleh berhenti zikir ataupun tidak berhenti. Pada muka surat yang ke-15 insya-Allah ada ucapan yang berbunyi anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Sebelum kalimah anjuran tu tuan-tuan tambah kalimah ini adalah satu fasal. Faslun, ini adalah satu fasal yang menceritakan tentang bahawa kita ni diminta untuk menghentikan zikir kalau ada benda-benda yang diperlukan. Kita tengah zikir sakit perut, jangan berhenti dulu. Kita tengah zikir, mak panggil, berhenti dulu. Jadi ada benda-benda yang disebut di sini menyatakan tak ada masalah untuk kita menghentikan zikir. Pasal saya rusak, kita sambung semula. Anjuran menghentikan zikir ketika ada halangan. Contoh dalam kes ini, misalnya seseorang yang sedang berzikir mendapat ucapan salam. Dia tengah berzikir, ada orang bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Dia tengah berzikir ni. Maka, dia harus menjawab salam kemudian menyambungkan zikirnya kembali. Demikian juga apabila ada orang yang bersin. Demikian juga apabila ada orang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah berdekatannya. Maka dia harus menjawab ucapan tersebut kemudian menyambungkan zikirnya. Orang tengah bersin, Alhamdulillah. Jadi dia sebut Yarhamkallah. Yarhamkallah. Jadi dia tengah berzikir ataupun setelah baca Quran, maka dia berhentikan kerana meraihkan perkara baru yang berlaku di sekitarnya. Demikian pula halnya apabila mendengar khatib berceramah. Khatib sedang berkhutbah. Maka macam mana? Dia peringkat awal dia tengah berzikir Allah, Allah, Allah. Itu khatib berkhutbah. Maka ketika itu ada ibadat yang dituntut iaitu mendengar khatib berkhutbah. Bukan lagi kita berzikir macam tu. Setiap tempat tu ada benda-benda yang diperlukan, yang ditentukan oleh Allah yang perlu kita lakukan. Ketika kita angkat jenazah contoh, apa ibadat ketika itu? Bertafakur, senyap, mengikirkan kematian. Bukan kita sama-sama amat Allah, Allah, Allah, La ilaha illallah. Itu bukan yang dituntut. Walaupun kalau buat tidaklah dosa ya. Tetapi ada satu ibadat lain yang lebih penting ketika itu, yang lebih banyak pahalanya, iaitu bertafakur. Jadi ada beberapa ibadat yang mana walaupun kita pada hakikatnya berzikir tak ada masalah, tapi ada ibadat yang lebih besar ketika itu, maka kita lakukan sebentar baru kita kembali kepada zikir. Jadi kalau dengar khatib sedang baca khutbah, bukan ketika itu kita bukan buat tasbih pula. Tapi ibadat ketika itu iaitu mengambil perhatian. Tapi banyak orang beribadat ketika itu dengan ia tidur lah. Nak pula kalau khutbah jawi, dia tekan semua bahasa. Ya Allah. Demikian pula halnya apabila mendengar khatib berceramah, iaitu berkhutbah, atau mendengar suara azan berkumandang. Elok-elok dia berzikir, tiba orang azan. Maka ketika itu, ibadat dia adalah dia menjawab azan tersebut. Dia menjawab azan dan iqamah, kemudian kembali menyambungkan zikirnya. Dia sedang berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Dia bersama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia berzikir terus kan? Allah, Allah yang apa? Yang muazzin sedang teruskan azan. Jadi bila habis saja muazin nyatakan ataupun melakukan azan pada setiap kalimah, kita berhenti sejenak untuk membaca kembali ataupun berzikir dengan zikir ditutup ketika itu, iaitu menjawab azan. Di sini juga menunjukkan bahawa tidaklah tidak boleh berzikir ketika azan sedang dilakukan. Cuma yang dituntut selepas saja orang yang berazan tu selesai saja dia mengucapkan kalimah demi kalimah dalam azan, kita berhenti sejenak dan berzikir, kita sambung. Contoh dia kata asyhadu an la ilaha illallah, okay, kita sedang berzikir, kita berhenti je asyhadu an la ilaha illallah. Itu sama dia zikir kita. Tak ada masalah ketika azan kita berzikir. Okay. Demikian juga hal, okay. Dia menjawab azan dan iqamah kemudian kembali menyambungkan zikir dia. Demikian juga apabila melihat kemungkaran, sedang berzikir tengok orang buat mungkar, maka hendaklah dihilangkan, dia hendaklah hilangkan kemungkaran. Itu yang dituntut ketika itu sangat-sangat. Dia bukan turut berzikir, tak apalah, syurga masing-masing lah. Dia berzikir seorang-seorang, itu tak boleh gitu. Yang diminta, yang diminta adalah dia berhentikan zikir dia, dia mencegah kemungkaran. Sebab mencegah kemungkaran itu wajib kan? Wajib. Wajib fardul kifayah. Maksudnya kalau tak ada orang lain, jadi fardul ain ke atas dia. Maka ketika itu dia berhentikan zikir dia sunat untuk dia melakukan perbuatan yang wajib. Hendaklah dihilangkan, iaitu dihilangkan kemungkaran terlebih dahulu. Atau melihatnya ma'ruf. Dia sedang atau melihatnya ma'ruf, hendaklah digalakkan. Dia sedang berzikir, tiba ada orang buat kebaikan, tapi kebetulan yang dia buat tu mungkin salah dan sebagainya, maka dia berhenti sejak zikir, dia betulkan cara orang tadi. Contoh orang tu solat, solat tu juga salah, solat tu boleh baik, tapi cara orang semayang tu tak betul, maka dia berhenti sejak zikir, betulkan tadi, selesai dia kembali berzikir semula. Hendaklah digalakkan. Digalakkan ni maksudnya dia berbetulkan lah. Bukanlah maksud dia setiap kali orang buat kebaikan dia berhenti berzikir. Sebab kalau orang tu buat okey dah, tak perlulah dia dia berhenti daripada melakukan zikir. Ini kalau ibadat yang dilakukan tadi tiba-tiba berlaku kesilapan, memerlukan kepada petunjuk, memerlukan kepada nasihat daripada orang tadi, maka ketika itu orang yang berzikir hendaklah berhenti dulu, settlekan, bantu orang yang nak beribadat tadi agar betul ibadat dia, kemudian dia sambung mula zikir dia. Ada orang yang bertanya kepadanya. Bertanya ni itu meminta pandangan. Meminta pandangan dia. Sedang berzikir, tiba ada orang, Ustaz, saya ada satu benda ni, Ustaz, saya ada masalah. Macam mana? Dia perlu kata, nanti dulu saya nak berzikir dulu. Yang dituntut ketika itu apabila orang meminta, meminta pandangan, bertanya sini maksud dia meminta pandangan. Ada orang yang meminta pandangan atau bertanya kepadanya, maka hendaklah dia menjawab pertanyaan tersebut, kemudian kembali menyambung zikirnya. Demikian juga jika mengantuk dan sebagainya. Berzikir-berzikir mengantuk, maka ketika itu tidurlah dulu. Sebab kadang-kadang kalau kita berzikir contoh la ilaha illallah, itu mengantuk sangat. Silap-silap boleh jadi salah zikir tu. La ilaha itu. La ilaha dah berubah mana tak besar-besar. Sebab tu dalam ibadat ni kalau kita mengantuk sangat, settlekan mengantuk dulu. Hatta dalam hadis Sahih Bukhari nyatakan, kalau kita sedang solat, tiba-tiba mengantuk ni sangat-sangat. Contohlah, katakan daripada pagi tak tidur. Okay, malam tak tidur, tak tidur langsung. Kemudian pagi pula ada kerja. Pasal bina contoh. Sampai zuhur. Zuhur tu akak takbir tu dah menerawang dalam otak tu. Malam tadi tak tidur. Pagi sampai ke zuhur tak tidur juga. Tiba-tiba zuhur tengah nak semayang menerawang sangat. Mengantuk sangat-sangat. Maka ketika itu, kalau sedang semayang sekalipun, mengantuk terlampau-lampau, apa yang diminta oleh sedap, berhenti sebenarnya. Berhenti tidur dulu. Sebab buat apa semayang tiba-tiba tak ada kesan yang positif. Dia tidur dulu, kemudian dia bangkit semula, dia solat. Okay. Itu dengan syarat kalau dia boleh yakin, dia boleh bangkit lah. Orang yang tidur ketika masuk waktu ni, dia ada perbahasan dengan Afiq. Kalau seseorang itu, dia tidur sebelum masuk waktu. Katakan tak masuk zuhur lagi, dia tidur. Maka ketika itu takdir Allah Ta'ala, dia sedar-sedar asal. Dia tak dosa. Sebab dia tidur ketika zuhur belum lagi fardu kata dia. Cuma yang menjadi kewajipan orang sekeliling ni kena gerak dia. Orang sekeliling kena gerak dia. Kalau kebetulan dia memang tidur melampau-lampau. Saya pernah berlaku dia ni. Balik daripada Malaysia, pergi ke Mesir sampai sebelum subuh. Saya tak tidur langsung. Dalam kapal terbang, tahu je lah letih je. Ne? Lagi seronok naik bas. Bas apa, train national boleh naik kapal terbang. Ne? sempit dia punya ni. Kita bisnes ni apa, kita punya ni bukanlah standard orang kaya yang besar-besar dia punya seat kan. Seat lebih kecil daripada seat train national. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah punya dah letih tapi tak nak tidur. Sampai subuh tak mau tidur kan. Lepas tu dalam pukul 9 pukul 10 pergi universiti pula. Saja bukan ada kelas pula. Tapi rindu kat Universiti Azhar. Pergi lah kejap tengok universiti. Okey. Lepas tu selesai puati balik. Bila balik sampai kat 2 jam atau sejam sebelum zuhur. Rasa mengantuk. Saya kata dengan kawan tolong gerak saya. Zuhur nanti. Dia kata okey. Saya pun tidur. Sedang-sedang isyak. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Sampai orang kata selalunya orang jamak takdim, jamak takhir ni dua-dua je. Yang dia hatam 4 sekali satu waktu. Ada seorang berada tu. Sebutkan saya. Saya kata apa? Saya marah lah kawan-kawan. Apa yang telah gerak ni? Dia kata kami telah gerak dah. Macam-macam cara dah kami gerak. Getak pun tak mau bangkit kan. Mengantuk malam-malam. Ada orang gitu ya. Saya pernah alami sendiri lah. Sekali je lah kan. Semenjak itu saya tak buat lah kan. Jadi kalau kita tidur sebelum waktu. Takdir kalau kita jaga selepas waktu sekalipun. Maka kita tidak berdosa eh. Ya, ini isu kalau tidur. Tapi kalau kita tidur ketika sudah masuk waktu. Lepas tu mengantuk. Baik macam mana keadaannya. Kalau kita kata ni kalau tidur ni pergi terus ni. Memang tak akan jaga dah semayang ni. Maka ketika itu haram kita tidur. Sebab kewajipan sudah kena kita. Kita dah masuk dalam waktu. Tadi kita tidur sebelum waktu. Kalau kita dah tidur sebelum waktu. Ketika masuk waktu. Bila kita masuk dalam waktu. Kita kalau kita rasa tidur memang tak terjaga, tak boleh bangkit, maka haram tidur dulu. Tapi kalau kita kata insya-Allah boleh bangkit ni, jam ada apa semua selama ni rasa-rasanya biasa memang boleh bangkit, maka kita tidur. Takdir kalau terjaga masuk waktu asar sekali pun tidak dosa sebab kita tidur dalam keadaan kita berat sangka kita boleh bangkit. Tapi kalau tahu dah memang tidur ni subuh tinggal lagi 3 minit. Tidur kejap memang insya-Allah maka ketika itu memang haram kita tidur. Dan satu benda yang saya dengar daripada guru saya tak dengar daripada orang lain, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau, kebetulan kalau kawan kita ni memang tak nak bangkit semayang. Contoh, dia ni memang tiap-tiap pagi memang tak semayang subuh. Kita gerak macam mana pun, dia kata, malah semayang. Ada orang begitu, dia kata, Tuhan maha pengampun. Baik, kalau kita kebetulan duduk dengan dia, dia tidur semestinya sebelum masuk subuh. Dia tidur masa isyak. Baik, ketika itu, bila masuk subuh, kita nak gerak ke tak gerak? Dia tu memang perangai kalau gerak tak nak bangkit. Maka kata guru saya, ketika itu kalau orang tu memang di kaki bukan semayang, maka jangan gerak di semayang. Sebab bila kita gerak di semayang, kalau dia terjaga, dia tak nak semayang, berdosa betul kata dia. Jadi sekurang-kurangnya, kita mengurangkan dosa dia. Kita mengurangkan dosa dia. Ini benda yang saya tak pernah dengar daripada guru-guru yang lain, melainkan daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Sebab dia tidur sebelum subuh. Bila dia tidur sebelum subuh, maknanya dia tidur sebelum masuk waktu. Orang yang terjaga lepas masuk waktu tidak dosa. Tapi isu dia, sepatutnya kita kena gerak dia. Tapi dia tu kalau gerak pun dia tak bangkit. Maka daripada dia berdosa, dia tidak dosa. Cuma dia berdosa niat hati dia, dia tak nak sembahyang tu satu dosa yang lain. Tapi sekurang-kurangnya hari tu, dia tidak dosa. Sebab kalau kita gerak dia, dia nak jaga, kita kata bangkit, mat, mayam, malah. Lagi tambah dosa ni. Maka ketika itu, di antara banyak dosa dengan kurang dosa, maka kita pilih yang kurang dosa, kita jangan gerak dia. Bukan sebab kita bersubah dengan dia semayang. Sebab kita memang tahu kalau kita gerak dia, dia tidak akan solat. Baik. Sudah ketujuh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Belum berhenti dah ni. Baik. Kalau dia mengantuk dan sebagainya, maka kita kena kalau kita mengantuk, selesaikan dulu mengantuk tadi dengan perincian yang saya telah terang tadi. Dan selepas itu barulah kita sambung semula zikir kita. Dan kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, beliau suka mengulang Quran. Bila mengulang Quran kadang orang tanya soalan macam-macam. Kita tengah baca Quran, orang mengulang. Dia kena berhenti. Settlekan dulu. Akhirnya beliau kata kalau kita menghafaz Al-Quran, kalau kita nak hafal Quran tak nak bagi orang ganggu, kita baca Quran semayang. Kita semayang sunat, baca Quran macam tu. Jadi takkan orang nak kacau kita tengah semayang. Jadi cara-cara yang kalau contohlah tuan-tuan katakan ada rezeki menghafal Quran. Walaupun kita dah berusia tua ni, yang sudah berumur, bukan maksudnya tak ada hafal Quran. Saya cadangkan kita usaha juga. Hafal juga sikit-sikit. Mana tahu takdir Allah Ta'ala usia kita panjang. Dan kita boleh hafal sampai 2-3 juzuk. Itu satu keberkatan. Sekarang-kurang itu adalah syafaat kepada kita. Jadi kalau guru saya yang namanya Fadilatul Syekh Yusri ni, beliau marah sungguh kalau kami tak hafal Quran. Dia kata haram budak-budak Al-Azhar tak hafal Quran. Marah sungguh beliau kalau kami tak hafal Quran. Sekali tengah usaha nak hafal sikit-sikit. Jadi beliau sendiri oleh kerana bila baca Quran, bila orang tanya, dia berhenti. Akhirnya cara yang beliau buat, setiap kali dia baca Quran, dia angkat takbir, Allahu Akbar, baca lah Quran, sampai berjam-jam dalam semayang. Yang beliau pernah semayang sunat gerhana matahari, gerhana bulan ke gerhana matahari bercita, ikut sunnah yang betul-betulnya. Habis pada surah Al-Fatihah, sambung surah Al-Baqarah sampai habis, lepas tu masuk surah Ali Imran sampai habis, masuk surah An-Nisa sampai habis, kemudian beliau nak sambung surah-surahnya. Dengar ada orang belakang bunyi-bunyi yang macam-macam, beliau berokok. Kata beliau kalau tidak, beliau nak sambung lagi. Sebab sunnah dia kalau kita apa namanya semayang gerhana, kita solat tu, kita start di gerhana, kita semayang, kita berhenti masa habis gerhana nanti. Maknanya kalau gerhana ambil masa 3-4 jam, 3-4 jam kita solat. Tapi tak susah sebenarnya tuan-tuan. Kalau tak larat duduk semayang sunnah. Tak larat baring. Bila baring seronok lah. InsyaAllah boleh pergi tu. Biiznillah. Kita boleh tidur terus masa semayang. Ya tuan-tuan, rahmati Allah. Asalnya kita berhenti setakat ini dahulu. Biiznillah. Kita dapat belajar hari ini. Walaupun kita berzikir, tapi kalau ada benda-benda yang halangan menyebabkan kita kena berhenti, kita kena berhenti daripada zikir kita. Selesai halangan tadi, kita sambung semula zikir kita insyaAllah. Itu sahaja bersama tuan-tuan, rahmati Allah. Aku lukali hazza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.